Ya, ibu bapak, hak orang lain tahan, jangan sampai, maaf, jangan sampai pembantu ditahan gajinya. Sebulan, dua bulan, udah gitu ditahan, dipakai muter, untung buat pribadi, pembantu gak dikasih untungnya, gak halal itu. Jangan suka nahan gaji, hak orang lain jangan ditahan. Udah waktunya bayar utang, kita punya uang, kita pura-pura gak punya. Itu menunggu bencana. Hati-hati kepada yang berhutang. Kalau lagi mau ngutang memang ramahnya luar biasa. Tapi giliran sudah mau bayar, kita pura-pura banyak keperluan yang lain. Ini adalah biang kezoliman yang nanti akan mengundang bencana buat dirinya. Gampang bagi Allah ngasih musibah yang lainnya. Pendek kata, mulai sekarang juga penampilan kita, bau badan kita, maaf, mulut kita, kan gampang. Kalau kita aja udah pening, apalagi orang lain.